Andaikan bisa ku ulangi, ku berjanji takkan menyakiti. Takkan pernah ada hati yang terluka. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menembus semua itu? Demi apapun maafkanlah aku, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Walau siapapun gantikanmu, mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu di hatiku, terlaga oleh waktu. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagia. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Oh, dengarkanlah, demi apapun maafkanlah aku, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Walau siapapun gantikanmu, mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu di hatiku, terbekam oleh waktu. Bisa hidup tanpa kamu, walau siapapun menggantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cinta.